atau hukum menginjak kuburan. Ini tafsir. Nah, ada rincian. Kalau kuburan orang kafir, tidak masalah. Injak itu jangan kan. Lahur masalah. Tidak punya kehormatan. Kemudian. Kalau kuburan muslim, lahu hormat. Punya kehormatan. Sebagaimana dia tidak boleh diinjak-injak di masa hidupnya, juga tidak boleh diinjak-injak setelah mati. Dia ada di situ, di bawah, di kubur, kok diinjak-injak. Diduduki. Tidak boleh. Oke? Sebagaimana tidak boleh dihinakan dengan cara diduduki, diinjak-injak, juga tidak boleh dimuliakan berlebih. Dibangun kuburannya, dimegahkan. Ya, dicat, diperindah, yang merupakan wasilah menuju si syirik. Nah, Islam wasat adil baina al-ifrat wa at-tafrit, antara berlebihan ekstrim dan melalaikan. Nah, hukum memboikot teman lebih dari 3 hari. Ada teman antum ahlul bid'ah di sini. Kalau diboikot sampai lebih dari 3 hari. Nah. Untuk semua. Nah. Ini mesti perselisihan pribadi. Kan? Gitu. Nah. Sayyid. Nah Rasulullah SAW. Ayyah yuran muslim akhahu qawqa halah. Yantaki. Wa yu'ridu hadha. Nah. Tidak boleh membuat secara muslim membuat saudaranya lebih dari 3 hari berjumpa. Yu'arif. Nah, lahir ke salam, lahir di salamu, wala ketabas sama. Misal hadah. Jumpa berbalik. Tidak mau, tidak mau berdasar muka, tidak mau melengoh. Nah, melengoh. Nah, tidak mau salam, lalu beri salam, tidak menjawab. Dan seterusnya. Lebih dari 3 hari. Kalau ada perselisihan pribadi, ininya panas. Hatinya panas. Ya sudah, kalau dilampiaskan cuma 3 hari bagasnya. Lebih dari 3 hari, harus paksa keluar senyumnya. Nah, khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya yang memulai salam. Baik. Berikan senyum kepadanya. Nah. Atau senyum kita dan ini. Kalau tidak berdosa sudah. Harus damai. Al-Muslim akul Muslim. Muslim adalah saudara Muslim. Baik.